طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. فإخواننا أعزني الله وإياكم، فالحمد لله تعالى في kesempatan ini بإذن الله عز وجل kita yang melanjutkan ya bahasan kita pada kitab nikah dari kitab Umdatul Fiqh Ibn al-Qudam, Ibn Qudam al-Maqdisi rahmatullah alaihi, yang mana kita telah memasuki pembahasan tentang fasal fin nushud. Pembahasan tentang al-nushud atau yang terkait dengan sikap ya istri kepada suami, di mana istri tidak memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada suami atau tidak menunaikan kewajiban berupa ketaatan kepada suami pada hal-hal yang ma'ruf ya pada suatu kehidupan rumah tangga. Atau dengan bahasa yang sederhana, ketika seorang istri melakukan kemaksiatan ataukah melakukan kedurhakaan kepada suaminya, ya, maka apakah yang sepatutnya berlaku kepada istri tersebut dan bagaimana pandangan ya al-Islam, yakni keterangan yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila hal tersebut terjadi pada suatu jalinan rumah tangga ya antara seorang muslim dan muslimah, ya terlebih lagi apabila rumah tangga tersebut telah diniatkan oleh mereka berdua dibangun di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kemaksiatan ini atau kemungkaran ini terjadi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan nusyud ini di dalam Al-Quran Al-Karim pada firman Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُودَهُنَّ, dan wanita-wanita atau para istri yang kalian khawatir atau kalian takut istri-istri tersebut melakukan kedurhakaan, melakukan kemaksiatan, tidak memberikan ketaatan yang ma'ruf yang seharusnya seorang istri berikan kepada suaminya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga hukum yang berlaku. Ya? Yang pertama, wa'idhuhunna, maka berilah nasihat kepada istri tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, yakni wahjuruhunna, maka kalian yang mengisolir diri atau mengisolir istri-istri kalian, kalian tidak dekati. Ya fil madaje, yakni di peradua, di pembaringan, Terus yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat tersebut, ya wadribuhunna, dan derahlah istri kalian. Ya berilah ya cambukan atau pukulan, namun dengan syarat bahwa cambukan tersebut bukanlah yang sampai mencederai sang istri. Ini secara ringkas betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan pada suatu jalinan rumah tangga Islam bahwa kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri ya dalam hal ketaatan kepada suaminya sementara suami telah memberikan yang sepatutnya kepada istri tersebut berupa nafkah, berupa kediaman, berupa pakaian dan kewajiban lainnya baik itu yang wajib maupun yang sunnah, sementara istri enggan untuk mematuhi dan memberikan khidmat kepada suami. Maka inilah dia rangkaian ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan serta didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada sini beliau rahimahullahu taala pada kitab ini, pada bahasan tentang an-nusyuz ini, ya, beliau juga nanti akan mengulas tentang sikap seorang wanita, sikap seorang wanita apabila ya yang melakukan atau yang mengabaikan hak dalam suatu rumah tangga ini adalah suami. Misalnya suami tidak memberikan nafkah yang patut, ataukah suami tidak memberikan kewajiban yang seharusnya dia berikan kepada istri, maka apakah yang harus dilakukan oleh istri tersebut? Sementara dia khawatir jangan sampai ketika dia membangkang atau menegur suaminya, ya lantas suami ini akan menjatuhkan talak kepada sang istri. Ini juga dibahas oleh beliau rahimahullahu taala, yang bisa jadi akan menimbulkan pertanyaan kepada kita bahwa bukankah pada bahasan sebelumnya, pada pembahasan tentang interaksi suami istri pada muasyarah az-zawjiyah terdahulu, telah kita sebutkan bahwa asal hukum dari interaksi suami istri yakni al-mu'asyarah bil ma'ruf, ya bergaul dengan cara-cara yang ma'ruf, bergaul dengan tatanan yang telah ditetapkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang suami wajibkan bagi dia menunaikan seluruh kewajibannya kepada istri dan bagi dia hak. Demikian juga halnya istri berhak mendapatkan hal yang semisal ketika dia telah memberikan juga pengabdian dia, kewajiban dia yang serupa kepada suaminya. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak terpenuhi pada suatu rumah tangga, namun pemenuhan ini terjadi kelalaian dari pihak suami, ya, dan istri enggan untuk mengajukan khulu misalnya, enggan untuk mengajukan cerai kepada hakim, ya, dan dia khawatir untuk ditalak oleh suaminya. Nah, ini juga disebutkan oleh beliau termasuk pada kategori an-nusyuz. Dengan demikian pada bahasan kita, an-nusyuz bisa terjadi dari pihak istri dan bisa juga terjadi dari pihak suami. Nah, fa Ibnu Qudamah rahmatullah alaihi menyebutkan, wa in khafat al-mar'atu min zawjiha nusyuzan أو إرادا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعد حقوقها. كتب رحمه الله تعالى وإن خافت dan apabila seorang wanita, وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا, على seorang wanita dia khawatir ya dari suaminya terjadinya nusyuz, ataukah iradan, ya, ataukah pengabaian. Maksud di sini dengan iradan yakni suami tidak memberikan kewajibannya, tidak menunaikan kewajiban yang diharuskan bagi suami tersebut, baik itu kewajiban yang kaitannya dengan hubungan antara suami istri fil firaj, di peraduan dia, ataukah yang kaitannya dengan nafkah. Jadi apabila seorang wanita, kata beliau, dan ini kutipan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khafat al-mar'atu min zawjiha nushuzan aw iradan Kata beliau rahmatullah alaihi, "Fala ba'sa an tastardiyahu bi isqati ba'di huquqiha." Maka tidak mengapa bagi sang istri ya untuk ya mengharapkan keridhaan dari suami dengan menggugurkan sebagian haknya. Menggugurkan sebagian hak yang seharusnya diperoleh oleh istri tersebut. Walaupun ini tentunya perlakuan yang dilakukan oleh suami ini tidak sejalan dengan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sejalan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, padahal kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan ya, mengharuskan kepada seorang suami untuk memenuhi kewajiban pada muasyarah yang ma'ruf, pada muasyarah yang ma'ruf, serta juga kesepakatan para ulama bahwa kewajiban yang harus diberikan oleh suami ia terdiri pada tiga hal, yaitu pada nafkah, pada kediaman, dan pada pakaian. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika datang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya wahai Rasulullah, ya apakah yang wajib ya bagi salah seorang di antara kami atas istrinya? Yaitu kewajiban apa yang harus kami berikan kepada istri kami yang merupakan kewajiban seorang suami?" Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ayyut'imahu ya ma ta'imta." Dan engkau memberi makan atas segala, atas makanan yang engkau makan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya, wa an taksuahu. Dan engkau memberi pakaian, ayut tayyib ayut aimaha, ya bima ta'imtahu, wa an taksuaha bima ya aksaitahu. Dan engkau memakaikan pakaian sebagaimana pakaian yang engkau pakaikan untuk dirimu. Pada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah berupa makanan, kewajiban memberi ya pakaian yang layak bagi seorang istri, demikian juga halnya dengan kediaman yang layak mana kita sebutkan terdahulu, ya ini mesti dipenuhi oleh suami sebagai salah satu bentuk interaksi yang ma'ruf antara suami kepada istrinya. Ya, namun apabila suami mengabaikan hal tersebut, mengabaikan hal tersebut, pada dasarnya istri boleh mengajukan hak dia, dan pada dasarnya istri boleh mengangkat persoalan dia kepada hakim, ya, mengangkat persoalan dia kepada hakim, dan juga diperbolehkan istri tersebut pada masa-masa tertentu, ya, pada kadar waktu tertentu, ya, untuk mengajukan al-khulu, permintaan mada untuk bercerai dengan suami. Namun bila mana hal tersebut tidak dikehendaki oleh istri dan dia masih berkenan bersama dengan suaminya, maka tabiyyah rahimahullah ta'ala, maka ini juga tidak mengapa. Ini juga tidak mengapa. Beliau mengatakan, "Fala ba'sa an tastardiyahu." Tidak mengapa dia ya tetap mengharapkan keridhaan dari suaminya, kerelaan dari suaminya dengan menggugurkan sebagian hak dari istri tersebut. Iya, apabila ini dilakukan oleh istri, ya, apakah dengan hal seperti itu menggugurkan dosa suami tadi? Yang sahih tidak. Yang sahih? Yang sahih tidak. Bahwa suami tersebut tetap berada kepada perbuatan yang terlarang, yang mungkar yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan, ya, tidak gugur dosanya. Hanya saja istri telah menggugurkan hak dia untuk menuntut ya kewajiban suami pada dirinya. Kata beliau rahmatullah alaihi, "Fala ba'sa an tastardiyahu bi isqati ba'di huquqiha." Ya, menggugurkan sebagian haknya, "kama fa'ala saudatu hina khafat ay yutalliqaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Dalilnya disebutkan di sini pada kisah tu Sauda, ya, pada kisah tu Sauda, Sauda kemana datang dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, bahwa Sauda binti Zam'ah, ya, ketika khawatir karena pada faktor usia beliau radhiyallahu ta'ala anha, ya, mengkhawatirkan dirinya mendapat tayyib, dijatuhkan talak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau mengugurkan hak pembagian ahli beliau, mengugurkan hak pembagian malam beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hibahkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hingga Aisyah mengatakan atas kejadian ini, mengatakan ma ra'aitu imra'atan ahabbu ilayya an akuna fi mislakhiha. Wa tidaklah saya menyukai, ya, seorang wanita yang paling saya cintai, ya, yang saya paling cintai, saya berada sebagaimana posisi dia, kecuali, ya, Tayyib mana? Tayyib Sauda binti Zam'ah. Ini menunjukkan betapa penghargaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan penghormatan beliau kepada kepribadian yang ditunjukkan oleh Sauda. Syahid dari hadis ini, bahwa ketika Sauda radhiyallahu ta'ala anha menyangka akan dijatuhkan talak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berharap dengan menggugurkan hak malam beliau bersama Nabi, ya, agar Nabi tidak mentalaknya, maka beliau pun menggugurkan hak bermalam beliau. Nah, ini dalil bahwa bolehnya seorang wanita ketika mengkhawatirkan suami tidak memberikan kewajiban yang semestinya, dia menggugurkan haknya. Iya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan bab ini juga, furu' masalah ini, apabila suami yang mengabaikan kewajibannya kepada istri dikarenakan hal-hal yang dia tidak senangi pada istri, hal-hal yang dia tidak senangi pada istri namun bukan bagian dari hal yang wajib dari khidmat istri. Telah kita sebutkan terdahulu, ya, di pembahasan tentang muasyarah, bahwa khidmat seorang wanita kepada suaminya terbagi dua, ya, ada khidmat yang sifatnya wajib yang kaitannya dengan pelayanan kepada suami, ya, seperti hubungan suami istri, ya, dan juga pengaturan hal-hal yang bersifat kerumah tanggaan, walaupun dalam yang hal yang kedua ini terdapat silang pendapat di kalangan ulama, ya. Nah, ini masuk pada kewajiban atau hak yang fardu yang mesti, atau khidmah yang fardu yang mesti diberikan oleh istri. Yang kedua, ada beberapa khidmah, ya, khidmah ini bukanlah khidmah yang wajib, bukan khidmah yang fardu. Iya, selain dari yang kita sebutkan tadi. Ketika seorang suami misalnya tidak menyenangi hal tadi, misalnya, ya, sang istri kurang pandai berdandan, misalnya, ataukah istri misalnya kurang pandai memasak, tapi tetap ngeyel memasak, ya, ataukah istri misalnya, ya, kurang pandai merawat dirinya, ya, ini hal yang terkadang tidak disenangi oleh suami. Lantas karena sebab tersebut suami, ya, mengurangi nafkah yang wajib sehingga kurang dari kadar yang wajib, ataukah suami telah memberikan perhatian yang sepatutnya seorang suami harus berikan kepada istri. Apakah ini termasuk nusyuz? Ya, apakah ini termasuk dari bentuk nusyuz atau i'rad yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Beberapa kalangan ulama menyebutkan bahwa ayat tersebut berlaku secara umum. Ya, wa in khafatil mar'atu min zawjiha nusyuzan aw iradan. Ini berlaku secara umum, secara mutlak. Jadi baik nusyud atau irad ini, pengabaian ini, pengabaian kewajiban suami ini karena sebab yang dia tidak senangi pada istri, ataukah tanpa sebab, ya, ini masuk pada kategori nusyud dan irad. Dan istri boleh memilih. Istri boleh memilih untuk bersabar bersama suaminya, ya, bersabar bersama suaminya, ataukah mengajukan hak dia kepada hakim. Ya, ini apabila nusyud datang dari pihak suami. Ya, perlu kita tekankan kembali bahwa nusyud seperti ini perbuatan yang mungkar. Ya, perbuatan yang mungkar dan menyelisih etika dari agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menyebutkan wa in khafa ar-rajulu nusyuda imra'atihi. Apabila seorang suami, ya, apabila seorang suami dia khawatir dari nusyud dari istrinya, Sekarang an-nusyud atau kemaksiatan ini dilakukan oleh istri. Kita telah sebutkan bahwa nusyud dari istri yakni dengan tidak mentaati suami pada hal-hal yang seharusnya dia lakukan, pada kewajiban istri tadi. Jadi apabila hal ini terjadi, yang terjadi pada diri seorang istri kepada suaminya, kata beliau rahimahullahu taala, wa adha fa in adharat nusyudan hajaraha fil majja fa illam yarda'ha dalika falahu an yadribaha darban ghayra mubarrih. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, naam, kata beliau rahimahullahu taala, maka yang diperbolehkan bagi suami ketika si istri ini melakukan nusyud, jadi dengan menasihatinya, fa in adharat nusyudan, apabila lantas istri ini menampakkan nusyud, pembangkangan tadi, kemaksiatan tadi, dan kedurhakaan istri ini kepada suaminya, hajaraha fil majja, maka suami boleh untuk menjauhkan istrinya di pembaringan. Dan fa in lam yarda'ha dzalika, dan apabila hal tersebut juga ya tidak sampai memperbaiki si istri, ya tetap dia melakukan hal yang semisal, falahu ayadribaha darban ghaira mubarrih, maka suami boleh memukul istri tadi ya dengan deraan atau pukulan yang tidak sampai menyakiti. Tayib, dari pada hal ini, pada kasus seperti ini, itu ya mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, wallati yatakhawuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhawuna nusyudahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan, takutkan wanita tersebut melakukan perbuatan nusyud, perbuatan kedurhakaan, ya pelanggaran kemaksiatan kepada suaminya, fa'iduhunna, ya fa'iduhunna. Perhatikan di sini, ini tahapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suami dalam mendidik sang istri. Dan tahapan seperti ini dimulai dari perkara yang paling mudah dilakukan, ya, paling mudah dilakukan, yang paling memberikan kemaslahatan terbesar, baru setelah itu berangsur-angsur kepada yang lebih berat. Dan masing-masing sesuai dengan sebab, masing-masing sesuai dengan sebab. Nah, ini juga menguatkan ya beberapa qawaid yang disebutkan oleh kalangan para fuqaha Islam, bahwa pada dasarnya hukum yang kaitannya dengan pembahasan muamalat, interaksi sosial antara muslim dengan muslim yang lain, termasuk dalam masalah nikah, itu selalu ditakar dengan sebab yang ada. Selalu ditakar dengan sebab, sebab yang ada. Semakin besar sebabnya dan mafsadat yang ada semakin berat, maka hukum yang berlaku juga semakin berat. Ya, perhatikan pada masalah ini. Ya, perhatikan pada bab ini. Fa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna, pada marhalah yang pertama masih pada hal persangkaan, kekhawatiran. Ya, disini disebutkan oleh sebagian ulama di mazhab Imam Ahmad bahwa makna takhafuna di sini yakni terlihat adanya amarah, terlihat adanya tanda, adanya kecenderungan bahwa sang istri ini hendak melakukan pembangkangan, kemaksiatan, walaupun belum dilakukan. Ya, walaupun belum dilakukan. Misalnya saja, ya, istri sesekali waktu yang berbicara kepada suaminya meminta sesuatu yang perbuatan itu misalnya bila dilakukan ada suatu kemaksiatan, kemungkaran. Ya, misalnya izin ya untuk keluar bersama dengan rekan-rekannya melakukan perjalanan tanpa safar, tanpa mahram misalnya, walaupun belum dilakukan. Ya, ataukah perilaku istri yang cenderung menunjukkan bahwa dia ada kecenderungan untuk tergelincir kepada perbuatan maksiat, perzinahan misalnya, walaupun belum terjadi. Misalnya seringkali dia memuji seseorang laki-laki ajnabi, Ya, apabila tampak tanda seperti ini, alamat seperti ini, maka tindakan yang dilakukan pertama kali, yakni fa'idhuhunna. Maka pertama kali dilakukan adalah menasihati kepada istri tersebut. Ya, beberapa kalangan antara ulama sahabat seperti Ibnu Abbas dan selainnya menyebutkan bahwa makna fa'idhuhunna yakni dzakirhum billahi azza wajalla. Jadi ingatkan dia akan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatkan istri tersebut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Dakirhum bihududihi. Ya, terangkan kepada istri tadi bagaimana hudud hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apabila istri itu terlibat kemaksiatan. Ini makna fa'idhuhunna. Ini makna dari fa'idhuhunna. Dan ini marhala pertama ketika kita melihat adanya tanda bahwa sang istri ini hendak melakukan ya kemaksiatan. Ya, hendak melakukan ya kemaksiatan. Setelah itu, fa idza adhara an-nusyuda. Fa idza adharna an-nusyuda, apabila sang istri ini lantas menampakkan an-nusyud. Menampakkan an-nusyud. Misalnya istri sudah keluar dari rumah tanpa izin suami. Bersafar dengan sesama rekannya wanita tanpa mahram, tanpa seizin suami pula, ataukah mungkin dengan ucapan, ya mungkin dengan ucapan, misalnya istri sesekali menghardik suami, atau ketika diminta oleh suaminya mengurus hal-hal yang seharusnya suami mendapatkan pengurusan khidmat seperti itu, lantas istri enggan melakukan. Atau kalau misalnya si suami meminta haknya dia di pembaringan, lantas istri menolak untuk memberikan hak suami tadi, maka di sini berlaku tahapan yang kedua. Ketika istri menampakkan pembangkangan, kedurhakan dia kepada suami, ya, maka wahjuruhunna fil madaje. Maka hukum yang berlaku kepada istri ini, kalau yang pertama tadi masih sekadar isyarat, masih tanda, alamat, ini sudah terjadi. Maka apabila sudah terjadi, wahjuruhunna fil madaje. Ya, wahjuruhunna, yakni tinggalkan, jauhi istri ini di pembaringan. Dan para ulama ketika menafsirkan makna wahjuruhunna, mereka menyebutkan ada tiga maratib juga dalam masalatul hajar. Ada tiga tingkatan pula dalam masalah, ya, masalah al hajar, tidak begitu saja. Ya, yang paling berat dalam masalatul hajar, ya, ini suami ya tidak tidur bersama istrinya di pembaringan dan tidak juga di kamar. Ya, jadi istri tidur di kamar, misalnya suami tidurnya di ruang tamu. Ya, tidurnya di ruang tamu. Dan ini ablaqul hajar. Dan ini lebih tampak dalam mengisolir sang istri dan memberi pelajaran kepada istri. Jadi bukan hanya ya tidur bersama di pembaringan, dijauhi dari kamar. Apakah termasuk juga misalnya diperbolehkan pada hajar yang ablak ini, yang lebih berat ini, apakah juga diperbolehkan suami meninggalkan rumah? Ya, apabila hal tersebut memberikan efek kepada istri, pengajaran, ada pengaruh dalam perbaikan ya perilaku istri, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, apabila disangkakan bahwa dengan perbuatan tersebut tidak memberikan mafsadat kepada istri. Jangan sampai misalnya suami tinggalkan rumah, malah istri kesempatan. Iya, malah datangkan laki-laki ajnabi tersebut ke rumah dia. Jangan sampai seperti itu. Ya. Apabila misalnya istri berada di rumah keluarganya, di rumah orang tuanya, ya, mereka hidup bersama dengan keluarga dia, dan suami hendak menunjukkan hajar kepada istrinya dengan meninggalkan rumah, tidak kenapa tentunya. Iya, jadi ini yang pertama, itu hajar dan meninggalkan istri tidak sekamar dengan istri. Yang kedua, ini yang lebih ringan lagi, ya, yakni sekamar dengan istri tetapi tidak berada di pembaringan. Ya, tidak berada di pembaringan. Nah, istri tidurnya di pembaringan, suami tidurnya di bawah. Ya, tidur di bawah. Seperti ini juga tidak mengapa. Seperti ini juga tidak mengapa, dan ini juga salah satu bentuk hajar fil madaji. batu hajar di peraduan. Iya. Yang terakhir, dan ini tahapan yang apabila mungkin dilakukan maka ini yang terlebih dahulu dilakukan, yakni tetap bersama di pembaringan namun suami tidak berhubungan dengan istrinya, tidak menggauli istrinya. Ini tahapan hajar fil madaji. Jadi kalau kita urut yang paling ringan yang dilakukan oleh suami dalam beri pengajaran kepada istri, maka diurut yang paling ringan. Apakah dalam satu tahapan ini boleh kita memilih yang paling berat? Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan ini perlu dilihat kembali kepada tabiat si istri. Kalau misalnya watak si istri ini mudah menerima teguran, maka jangan memilih yang paling berat fil hajar. Ya, milih yang paling ringan. Ya, tidur di pembaringan bersama dengan dia. Ya, tetapi tidak digauli, tidak amada. Apabila istri meminta berhubungan, suami menolak. Suami menolak. Baru setelah itu apabila watak istri agak keras sedikit, ya, orangnya rada-rada ngeyel atau suka membantah, tidak mengapa suami tidur di luar. Tidur di luar kamar, tidak mengapa langsung seperti itu. Ya, dan apakah pada hajar ini juga masuk pada hajar al-kalam? Hajar dari berbicara? Ya, yaitu dia membisu dan tidak berbicara kepada istri. Beberapa kalangan fuqaha membolehkan. Beberapa kalangan fuqaha Islam membolehkan. Walau kasus hajar bukan hanya pada pripot mada dalam hal perilaku atau dalam bergaul dengan istri, termasuk juga dalam berbicara. Ya, cuma beberapa para ulama dari kalangan Syafi'iyah dan juga Hanabilah dan selainnya mensyaratkan dalam bicara ini paling lamanya 3 hari. Berdasar dengan hadis Abu Hurairah yang sahih, wala yahillu li muslimin ayahjura akhahu ya fawqa thalathi ya layali. Tidak halal bagi seorang muslim dia mengisolir saudaranya, tidak berbicara kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Dan ini juga berlaku kepada istri. Jadi apabila dalam hajar ini diberlakukan, ya diberlakukan kepada istri, ya dengan menghajar pada pembicaraan, maka itu paling lamanya cuma 3 hari. Namun bagaimana dengan hajar dari perbuatan amalan? Apakah boleh lebih dari 3 hari? Boleh, tidak mengapa. Ya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat pada kasus ketika beliau melihat hal yang tidak menyenangkan dari istri beliau ketika mereka meminta ya nafkah dan harta yang lebih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghajar istri-istri beliau, ya fa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghajar istri beliau selama hampir sebulan atau sebulan lamanya. Ini juga isyarat bahwa bolehnya seseorang menghajar lebih dari 3 hari dari dalam bentuk perbuatan. Atas bagaimana dengan menjawab salam? Apakah menjawab salam ini juga termasuk dalam konteks al-hajar? Zahir dari pandangan para ulama, ya, bahwa salam tidak termasuk. Ya, salam tidak termasuk pada konteks al-hajar. Bahkan pada kisah salasah, 3 orang sahabah yang yatakhallafun, yang mereka tidak ikut serta pada jihad fisabilillah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab salam mereka walaupun dengan sir, walaupun secara apa, diam dan tidak dikeraskan. Jadi zahir dari hadis ini pada kisah tersebut, 3 orang sahabat yang tidak ikut serta pada jihad fisabilillah, hajar dalam salam tidak diperbolehkan. Hajar dalam salam, menjawab salam tidak diperbolehkan, tetap dijawab salamnya. Nah, ini jadi apabila misalnya seseorang terjadi nusyud dengan istrinya, istrinya mengucapkan salam, tetap dijawab, tidak mengapa. Ya, setelah itu dia diam dan tidak mengajak bicara istrinya selama 3 hari, itu juga tidak mengapa. Ya, tapi masya Allah ta'ala. Ini yang kedua. Jadi wahajaraha fil madja, ya hajaraha fil ya fil madaji. Ada sebagian kalangan fuqaha Hanabila dan riwayat dari Imam Ahmad, beliau membatasi hajar ini di peraduan ini selama 10 hari. Ya, namun yang sahih tidak ada tidak terdapat batasan, dan juga riwayat yang lainnya dari imam yang dikuatkan oleh beberapa ulama mutakhirin ya, termasuk Ibnu Muflih dan termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kalau na rahimahullahu taala, tayyib pada ayat dulu ya. Nah, jadi wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna, ya wadribuhunna. Yang ketiga itu dilakukan wadribuhunna, ya maka derahlah mereka. Ini apabila istri musir, apabila istri itu bersikeras kepada kemungkaran yang dia lakukan, ya ketika diberi nasihat tidak menerima nasihat, ya ketika ya diberlakukan al-hajar, ya sepekan, dua pekan, sebulan tidak juga mengalami perubahan, berubah sehari berulah lagi berapa hari kemudian, ya ketika ditegur ya diam lagi, setelah berapa hari berulah lagi, maka kata Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman fadribuhunna, ya apabila terjadi istri seperti ini maka tidak mengapa untuk mendera istri, tidak mengapa untuk mendera istri. Hanya saja terdapat keterangan, ya keterangan bahwa ini masuk dengan fadribuhunna, dengan ad-darb ini, dengan dera ini, yakni dengan pukulan yang tidak sampai menyakiti, ya yang tidak sampai menyakiti, dan bukan pukulan atau deraan yang diarahkan kepada bagian wajah dan bagian yang mematikan, ya misalnya jangan memukul pada bagian perut karena ini bahaya, apalagi misalnya bila mana istri dalam keadaan hamil, ya ataukah organ tubuh yang lemah yang lainnya, dan diperbolehkan mendera pada bagian lengan dan pada bagian punggung, tidak mengapa seperti itu. Hanya saja perlu diperhatikan, ya, bahwa ad-darb ini, mendera istri ini adalah tahapan terakhir apabila istri benar-benar bersikeras kepada kemungkaran yang dia lakukan. Ya, misalnya istri sudah diketahui melakukan ya perselingkuhan walaupun hanya sebatas ucapan, ya kedapatan istri sering BBM-an dengan laki-laki ajnabi, dikit-dikit ngomong kata cinta, kata sayang, wa'alaikumsalam, ya jadi belum sampai berselingkuh, ketemu-ketemuan belum sampai misalnya, ditegur, dinasihatin, ya dihajar di pembaringan, tidak digauli selama berapa hari, ternyata bukannya menjadi baik, malah dia janjian dengan pasangannya misalnya, seperti ini atau istri yang seperti ini boleh untuk apa? Boleh untuk didera, boleh untuk diberi pelajaran, pengajaran dengan mendera istri tersebut, ya apabila dia melakukan perbuatan ini. Misalnya ketika dia melakukan perbuatan tersebut lantas didera, setelah itu sang istri lakukan lagi, jadi enggak kapo-kapo, berapa dia lakukan lagi, tidak mengapa juga didera untuk yang kesekian kalinya, untuk yang kesekian kalinya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa dalam babul muamalat, pada babul hukum itu selalu mengikut dengan sebab, ketika sebabnya ada tidak mengapa hukum juga diberlakukan. Sekarang masalahnya, kalau misalnya setelah didera istri melakukan perbuatan yang sama, apakah juga dilalui tahapan dari awal, dinasihati dulu, setelah itu dihajar dahulu kemudian, ataukah boleh langsung didera? Yang sahih boleh langsung didera. Yang sahih boleh langsung didera. Ya, dengan anggapan dan persepsi bahwa nasihat dan hajar itu tahapan telah dilewati, dan keduanya pada tahapan hanya apabila masih pada tanda bahwa istri mau melakukan hal yang mungkar, atau ketika istri sudah mulai menampakkan perbuatan mungkar. Namun pada tahapan yang terakhir ini sudah melewati dua tahapan tersebut, jadi sudah bersikeras, ya, dan berkali-kali melakukan perbuatan kemungkaran dan kedurhakaan ini, karena sebabnya masuk kepada sebab yang berat, maka tidak mengapa untuk langsung didera. Ya, perhatikan, ini syarat yang pertama, dijadikan bahwa mendera istri ini bagian yang terakhir. Yang kedua sudah saya sebutkan tadi, bahwa deraan tersebut jangan sampai melukai atau mencederai sang istri. Ya, mencederai sang istri. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Abdullah bin Zam'ah, Nabi sallallahu bersabda, "La yajridu ahadukum imra'atahu jildal 'abdi." Nabi sallallahu bersabda, "Dan jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mencambuk istrinya layaknya dia mencambuk hamba sahaya dia." Ya, layaknya dia mencambuk hamba ya sahaya dia. Ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ya deraan yang terlarang ini, Nabi mengatakan itu darbul fahli awil abdi thumma yujami'uha fi akhirin naum atau fi akhirin yaum. Jangan sampai seorang suami ya dia memukul istrinya, layaknya dia memukul ontanya ya dengan cambukan yang keras, atau dia memukul hamba sahayanya, setelah itu pada akhir hari dia menggauli istrinya. Maka itu perbuatan yang buruk. Ya, namun bukan berarti tidak boleh memberi pelajaran kepada istri dengan memukul, diperbolehkan. Hanya saja bukan dengan pukulan yang menyakiti. Bukan dengan pukulan yang menyakiti. Lantas ulama bersilang pendapat. Ya, dimaksud dengan pukulan yang tidak menyakiti ini, ya bagaimana? Ya, bagaimana bentuk pukulan tersebut? Sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud pukulan tidak menyakiti dari sifatnya, yaitu tidaklah pukulan itu lemah, karena tujuannya adalah pengajaran. Ya, tujuannya adalah pengajaran. Namun juga tidak begitu keras. Ya, bukan pukulan yang demikian keras dilimpahkan kepada istri. Yang pertengahan, yang menyakiti istri, apa memberikan rasa sakit kepada istri, namun tidak sampai mencederainya. Ini yang dimaksud dengan deraan yang tidak melukai. Nah, terus bagaimana dengan ya kuantitas pukulan tadi? Berapa banyak yang diperbolehkan? Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang diperbolehkan hanyalah sebanyak 10 kali cambukan. Mereka berpegang dengan hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan ayujlada ahadun, atau naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayujlada ahadun fuka asharati aswati ya illa fi haddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dicambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali pada kasus tindakan pidana, itu pada pencurian, pada perzinahan atau yang semisalnya. Ya, selain dari tindakan pidana atau hukuman yang tertera ya jumlah hukumannya dalam syariat kita, itu tidak boleh lebih dari 10 cambukan. Ya, tidak boleh dari 10 cambukan. Dengan kata lain, bahwa cambukan atau deraan yang tujuannya untuk pengajaran, ya tujuannya untuk pengajaran, itu 10 cambukan atau kurang. Nah, 10 cambukan atau kurang. Ya, ini yang perlu diperhatikan pada masalah ya pada masalah ad-darbu ya wadribu hunna fil madaji. Baik, masya Allah taala. Baik, ini bila mana sang istri ya mengabaikan kewajiban dia kepada suami. Ya. Terus bagaimana apabila sang istri ini apabila sang istri ini ya menunaikan hak dan terhak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya suami istri menikahi, dia menikah, istrinya tidak mengerjakan salat. Ini tentunya ala qaulul jumhur ya. Ala qaulul jumhur ulama bahwa yang meninggalkan salat itu tidak kufur. Ya tidak. Ya tidak kufur kepada Allah Subhanahu ya wa taala. Dan misalnya istrinya tidak mengerjakan salat, apakah suami boleh juga memukul istrinya? Ataukah juga dimulai dengan tahapan-tahapan dari awal tadi? Fa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naran." Beliau mengatakan makna di sini qu anfusakum, jagalah, wiqaya. Kata Ibn Abbas, ya alimuhunna atau alimuhum wa adibuhum. Dia mengatakan bahwa makna qu anfusakum wa ahlikum naran, yaitu jagalah, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Makna melindungi di sini, ya ini yang memberikan pelajaran kepada keluarga kita. Ya, jadi makna alimuhunna ini semakna dengan ya al-mau'idah, memberikan penjelasan, memberikan nasihat, wejangan kepada istri terlebih dahulu. Ya, dan apabila istri setelah diberikan nasihat tetap aja dia membangkang, tetap saja meninggalkan ibadah salat, ya baru setelah itu adibuhum, boleh untuk dipukul. Boleh untuk dipukul. Demikian juga apabila kita menganalogikannya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati fis sab' wadribuhum fil ashr. Dan perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat pada usia 7 tahun. Dan pada usia 10 tahun dia tetap tidak melakukan salat, maka boleh dipukul. Kalau pada usia anak 10 tahun yang belum balik, sementara yang balik tentunya dia belum mukallaf, ya atau tidak? Anak kecil yang 10 tahun tidak mengerjakan salat, apakah dia melakukan perbuatan dosa? Dosa atau tidak? Tidak, karena dia belum mukallaf. Ya kan? Nah, ada soal sekarang. Siapa yang mau jawab? Serupa tapi masalah yang lain. Kalau seorang anak kecil berzina, dikenakan hukum rajam? Dikenakan hukum jilid? Siapa yang jawab? Kena? Tidak kena hukum jilid. Baik. Kalau seorang anak kecil, naudzubillah, ya semoga Allah lindungi ya keluarga kita dari masalah ini atau hal semacam ini. Seorang anak kecil misalnya jadi korban liwat, korban sodomi misalnya. Taib. Sementara Nabi bersabda mada, faktulu al-fa'il wal-maf'ul. Ini jangan sampai disalahpahami. Jadi hadis ini mada, kalau kalian dapat seorang melakukan liwat, homoseks, bunuh yang melakukan sama si korban, apa sih objek dari perbuatan tersebut. Kalau misalnya korbannya anak kecil usia 10 tahun ke bawah, baik, apakah juga dibunuh? Iya, seperti itu. Yang sahih tidak? Ya, yang sahih tidak. Semua hadis yang kaitannya dengan hukum-hukum jinayah dalam Islam itu hanya berlaku bagi mukallafin. Itu hanya berlaku bagi mukallaf. Dia tidak berlaku bagi selainnya. Kecuali pada hukum-hukum yang sifatnya wada'iyah. Misalnya zakat dan semisalnya. Semisal zakat, ini berlaku bagi anak kecilnya zakat fitrah misalnya. Ya, tetapi yang kaitannya dengan jinayat, ini tidak berlaku sama sekali. Ya, jangan sampai ada yang menyangka ketika seorang anak kecil dia korban sodomi, ya lantas ya serta-merta dilakukan semua hukum kepada si anak tersebut. Ya disolir, dijauhi, belum lagi dipukulin, segala macam, naudzubillah. Iya, jadi perlu diperhatikan juga ikhwan dan jami'an ya, bahwa dalam menentukan hukum syara' itu perlu dilihat syarat-syarat pemberlakuan ahkam asy-syar'iyyah. Tapi masya Allah ta'ala. Ya qadarullah masyafa'ah insyaallah ta'ala. Ya. Ada beberapa masalah lainnya insyaallah akan kita lanjutkan nanti. Karena waktu yang tidak memadai. Naktafi lahuna. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tayy, ada yang pertanyaan ikhwan? Sambil nunggu ustaznya naik ya. Yang berikutnya, jika seorang istri dipukul, biasanya istri ngomong, ceraiin saya aja mas, gimana ya ustaz? Kembali kepada suaminya, kalau suaminya berkenan, ceraikan aja, gak apa-apa. Ya jazaan bima fa'alat, ya. Itu ganjaran bagi si istri, kok ngomong seperti itu. Ya, pada dasarnya ucapan tadi dosa dari sang istri. Ucapan seperti tadi tidak dibenarkan oleh syariat kita. Ya tetapi apabila dia ngomong seperti tadi, karena pelanggaran yang dia lakukan, hakiat ada pada sang suami. Kalau suami masih merasa sanggup untuk mendidik istrinya, mengajar istrinya, meluruskan istri ini, silakan diluruskan. Bukankah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, "Istausu bin nisa'i khairan fa innaha khuliqat min dhil'in." Ya, berilah nasihat kepada kalangan wanita, fa innahunna ya. Karena sesungguhnya wanita ini, salah seorang di antara mereka ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, fa in tuqima ya kasartaha. Sebagian ulama menyebutkan mana kasarta, apabila kamu mencoba untuk meluruskannya, kamu akan patahkan dia. Sebagian ulama menyebutkan mana kasartaha ay talaqtaha. Mana kasarta, engkau mentalak dia, engkau menceraikan dia. Artinya kalau kalian tidak menyenangi hal yang buruk ada pada istri kalian, dan kalian hendak memperbaiki dan tidak akan mungkin diperbaiki, ceraikan aja bagi istri tersebut. Jadi intinya, kalau sanggup untuk memberikan nasihat kepada istri, dipertahankan. Tetapi kalau merasa tidak yakin bisa memperbaiki istri dan merasa khawatir kemungkaran tersebut akan berulang terus, bahwa suami punya hak khiyar, dia boleh memilih ya menahan istrinya ya atau menceraikan istri tersebut. Tidak mengapa insyaallah taala. Bagaimana contoh pukul yang tidak menyakiti istri? Karena bila sudah menyakiti istri malah tambah bergairah. Apa ini? Enggak paham. Tambah bergairah mukul. Ya pukul aja terus. Apa maksudnya? Enggak paham. Ya sudah, kalau masalah takaran memukul sudah kita sebutkan tadi. Takaran memukul bagaimana? Ya, dan berapa banyaknya yang diperbolehkan. Istri kalau kita baru mengancam untuk memukul kena suatu kesalahan, mereka malah ngancam pergi atau lempar-lempar barang. Jadi tidak pengaruh juga Ustaz. Bagaimana solusinya? Iya. Nah, sebenarnya ketika istri sudah ngancam dan lempar-lempar barang itu sudah ada efek kepada istri. Itu sudah berhasil. Ya, suami sudah berhasil dengan kata wadribuhunna tadi. Karena kalau antum tidak memukul, menasihati dia, dia akan melakukan perbuatan kemungkaran dan menganggap itu hal yang baik. Ya kan? Ketika dia dipukul dan dia marah, dia akan tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Dan pelampiasan dia, kekesalan hati dia dilampiaskan kepada apa? Barang. Enggak masalah, enggak apa-apa insyaallah taala. Ya, setelah dia reda dinasihati kembali. Kita turunkan temponya, turun lagi ke bawah, kita nasihati bahwa yang dilakukan oleh suami tadi ketika dipukul, didera, itu bagian dari syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Ya, dan reaksi istri ketika melempar barang dan mengancam dan segala macam, itu juga perbuatan mungkar yang lainnya lagi yang perlu untuk diluruskan. Jadi coba antum ketika istri melakukan hal seperti ini, ancaman yang seperti ini, antum berikan pendekatan kepada istri secara persuasif, namun nadanya juga usahakan untuk mengancam kepada sang istri tadi. Ya, bahwa seorang laki-laki dia menentukan arah keluarga dia. Bahwa seorang laki-laki yang menentukan apa yang seharusnya dia lakukan untuk dirinya dan untuk istrinya. Bukan malah sebaliknya. Dan bukan malah sebaliknya, istri yang malah ketika antum diancam, antum yang malah kendur. Iya. Bayangkan kalau misalnya kak antum yang kendur terus istri melakukan kemaksiatan di luar, apakah itu tidak lebih buruk bagi agama antum dan agama sang istri? Tentu lebih buruk, bahkan bisa berefek yang buruk kepada anak-anak kemudian hari. Iya. Jadi apabila terjadi hal seperti ini, fa antum, ya bukan maksud anak dibiarkan, bukan. Fa antum coba tekan bahwa yang antum sampaikan hal yang benar. Yang reaksi istri tersebut juga reaksi karena teguran tadi, dia ngerti bahwa teguran itu benar, makanya dia melakukan reaksi yang berlebihan. Cuma reaksi berlebihan ini juga tetap harus ditegurkan kepada istri tersebut. Apa suami masih boleh menggauli istri dalam masa apa ini? Iddah cerai. Masa iddah cerai mungkin dimaksud di sini iddah talak rujuk. Masa iddah talak rujuk, dia tiga kali haid, tiga kali bersih. Kalau dia wanita hamil, berarti sambil melahirkan. Tapi apakah boleh digauli? Ya, yang sahih tidak. Tidak boleh digauli. Ya, semua boleh dilakukan. Boleh bergandengan tangan, boleh jalan bersama, boleh ngantar ke pasar dan segala macam. Diperbolehkan. Ya, dan yang sahih pendapat ulama juga masih mahram. Tetapi tidak boleh digauli. Ya, dan sini ada silang pendapat ulama. Apabila suami menggauli istrinya di masa iddah, namun ketika dia gauli dia belum melafazkan kalimat rujuk, apakah ini termasuk rujuk dari talak tadi atau bukan? Bahwa mayoritas ulama di madhab yang tiga, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa rujuk disyaratkan lafaz. Dan berarti jima tadi kemungkaran. Ya. Sementara kalangan Hanafiyah mencukupkan dengan jima itu sebagai gambaran rujuk dari talak yang dia ucapkan tadi. Yang tentunya pendapat yang tepat ya, pendapat mayoritas ulama. Jadi disyaratkan harus apa? Dilafadzkan lafaz rujuk. Ya, termasuk juga masalah warisan yang ditanyakan di sini. Apabila masih dalam masa iddah, apakah mendapatkan warisan selama bukan masa iddah talak tiga? Kalau masa iddah talak tiga enggak dapat. Adapun pada masa iddah talak satu dan talak dua, ya dia masih mendapati. Ya. Baik, masya Allah taala. Nakta pelawanan insyaallah.